warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil ijtima' ala dhikri wal ijtima' ala dhikri rasulih wal ijtima' ala ta'at hathana alaiha khairul bariyat imamu ahli al-ardi wa samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus para habaib yang banyak sekali hadir di malam hari ini, yang baru saja menyampaikan tausiah Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi matanallahu bitul hayati, juga sahabat saya yang datang dari Jakarta Habib Salim bin Salahuddin bin Jindan matanallahu bitul hayati, para habaib yang lainnya Habib Abdurrahman Al-Attas Habib Habsyi, dan juga para kiai, para asatid, dan juga Mas Bardi matanallahu bitul hayatihim, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur panjang kepada para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatid, para pejabat pemerintah, Bapak Wakil Bupati Sukoharjo, baik para pejabat sipil maupun militer yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di tempat ini, di saat ini, di malam hari ini, dan sekaligus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang telah menempatkan kita saat ini di tempat yang mulia, fi raudhatin min riyadil jannah, di taman daripada taman surga yang berada di muka bumi. Walaupun ini zahirnya lapangan, tempat terbuka, namun saat ini berubah menjadi taman surga, alhamdulillah. Taman surga yang berada di muka bumi atas kesaksian pengakuan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam rangka haul ulama, yang pertama sahabat kami yang tercinta almarhum almaghfur al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musawa alaihi rahmatullah, dan yang kedua almarhum almaghfurlah Kiai Haji Imam Hambali alaihi rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan derajat pangkat beliau di alam barzakhnya, ditinggikan magamnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terpampang di sini guru kami yang mulia, guru kita bersama, selain Habib Mudir bin Fuad al-Musawa, juga guru beliau, guru kita bersama Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah mata'anallah bitul hayati. Semoga setiap tahun kedatangan Habib Umar bin Hafidh ke bumi Indonesia ini, ke bumi Nusantara ini, membawa pencerahan buat kita, menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun beberapa hari ke depan ini yang mulia Al-Habib Umar bin Hafidh juga beliau akan tiba, namun bukan di Indonesia, namun di Malaysia, akan menghadiri acara haul Al-Imam Al-Arif bin Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus di Batu Pahat, Malaysia. Mungkin di antara kita yang mau hadir dari Sukoharjo silahkan, di Malaysia. Nanti Mas Bardi akan menanggung semuanya akomodasinya insya Allah. Di Batu Pahat, Malaysia, seorang teladan di dalam zuhud, seorang waliullah yang awalnya mastur, namun Allah Ta'ala hendak memasyhurkan beliau dan Allah Ta'ala hendak mengenalkan beliau kepada manusia di zaman ini. Seseorang yang luar biasa keteladannya di dalam zuhud, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus alaihi rahmatullah rahmatul abrar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Habib Mudir bin Fatal Musawa, walaupun beliau relatif muda, seusia saya, memang saya seusia dengan beliau, namun postur tubuh saya yang enggak seperti beliau. Postur tubuh saya kecil, beliau agak besar. Walaupun usia sama, tapi saya tidak sebanding dengan beliau, jauh. Beliau perjuangan di dalam dakwahnya, kesungguhannya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak menyeru orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan manusia ke jalan Allah, mengenalkan manusia kepada Allah dan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kami ketika itu di tahun 94 tanggal 4 bulan 4 bulan April tahun 94 pada hari Senin, sama-sama kami berangkat dari Masjid Al-Hawi di Cililitan, Jakarta Timur. Berangkat sekitar 20-an orang atau 25 orang dengan Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan, juga yang sekarang melanjutkan majelis Rasulullah, akhina fillah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, dengan almarhum Al-Maghfurullah Al-Habib Mundir Al-Musawa. Beliau yang sama-sama kami sebagai sahabat-sahabat beliau, yang banyak memuji dan meniru beliau, dan iri yang bagus, iri yang positif kepada beliau almarhum Al-Habib Mundir Al-Musawa ini. Iri yang disebut dengan al-ghibtah. Ada al-hasad, ada al-ghibtah. Al-mu'minu yaghbit wal-munafiqu yahsud. Orang mukmin itu kata para ulama memiliki sifat ghibtah. Adapun orang munafik, mereka memiliki sifat al-hasad atau dengki. Beda antara hasad dengan ghibtah. Al-hasad sifat yang tercela, yang kita iri menginginkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, namun ia memiliki keinginan agar nikmat karunia pada orang tersebut lenyap, wal iyadu billah. Kenapa si fulan yang maju? Kenapa si fulan yang usahanya maju? Kenapa si fulan yang terpilih sebagai pemimpin, sebagai pejabat, yang dapat kursi dan seterusnya dan seterusnya? Kenapa si fulan di kampung ini yang dicintai oleh warga? Kenapa si fulan yang dakwahnya maju, yang terkenal dan lain sebagainya? Sementara kok saya tidak? Lalu ia iri dengki wal iyadu billah. Inilah yang disebut dengan sifat hasad, sifat orang munafik. Adapun orang yang beriman, ia ketika melihat saudaranya yang maju, baik ia yang dicintai oleh masyarakat karena sifatnya yang terpuji, karena istiqomahnya di dalam berdakwah, karena akhlaknya yang bagus, karena ilmunya yang bermanfaat, yang ia amalkan untuk dirinya, keluarganya, ia sebarkan kepada orang lain dan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu juga ada orang yang berharta, ada orang kaya raya, ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, mendermakan hartanya di jalan Allah. Namun ketika ia menginginkan hal yang sama, yang ia inginkan untuk dirinya sama seperti ada pada diri saudaranya, yang merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ia tidak menginginkan lenyapnya nikmat tersebut yang ada pada diri saudaranya. Ia tidak bercita-cita, tidak memiliki keinginan niat agar nikmat pada saudaranya tersebut hilang. Sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berdakwah, sama-sama ingin berbuat kebaikan bagi masyarakat, itulah yang disebut dengan ghibtah. Kami sahabat-sahabat beliau alaihi rahmatullah luar biasa sangat sering memuji beliau, menyanjung beliau, dan juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan generasi-generasi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, generasi yang nabawi. Siapapun dia, apabila dia mencintai, memupuk jiwanya dengan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu akan menjadi mulia, akan menjadi baik, akan menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Yasin, kalau tidak salah ayat 12. Surah Yasin yang sering kita baca khususnya di malam Jumat. Tapi zaman sekarang ada saja orang yang mulutnya usil, yang iseng, yang sedikit-sedikit dia suka menyalahkan orang lain. Malam Jumat, saudaranya, sekelompok orang di masjid, di musala membaca surah Yasin, baca ratib. Ia bicarakan, ia gunjing, bahkan ia hujat, ia salahkan. Kok kenapa harus surah Yasin? Kenapa harus surah Yasin yang dibaca? Kenapa kok surah Yasin terus yang dibaca di malam Jumat? Di masjid anu, di musala anu. Memang ada apa salahnya dengan surah Yasin? Kenapa dia tidak menyalahkan orang yang baca koran di malam Jumat? Orang yang baca majalah, orang yang nonton televisi di malam Jumat? Kenapa menyalahkan orang yang baca surah Yasin? Surah Yasin merupakan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Banyak rahasia-rahasia, ilmu dan segala macam di dalam surah Yasin. Di dalam surah Yasin ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat apa-apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Kita lihat Al-Habib Munzir Al-Musawa, beliau wafat namun kebaikannya tidak wafat, kebaikannya tidak ikut mati, dilanjutkan dengan murid-muridnya, oleh murid-muridnya. Baik Majelis Rasulullah pusat yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahkan hingga ke Malaysia, bahkan hingga ke Korea Selatan, di kota Seoul, di Korea Selatan pun ada cabang Majelis Rasulullah subhanallah. Inilah peninggalan beliau, salah satu peninggalan beliau, selain putra-putrinya, selain murid-muridnya yang khusus, dan juga majelis taklim beliau. Di antaranya tentu peninggalan besar beliau selain putra-putrinya adalah majelis yang beliau tinggalkan untuk kita bersama, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada orang yang dia sudah mati, dia sudah wafat, namun kebaikannya tidak ikut mati, dilanjutkan oleh muridnya, dilanjutkan oleh keluarga, anak-anak dan istrinya. Tapi di sana juga ada orang, waliyadzubillah, dia sudah mati, keburukannya tidak ikut mati. Kejelekannya, keburukannya, maksiatnya, ajaran salahnya dilanjutkan oleh murid-muridnya. Ajarannya yang sesat, ajarannya yang keliru dilanjutkan oleh murid-muridnya dan anak buahnya. Na'udzubillah min dalik. Lalu apa yang kita akan lakukan? Apakah ketika kita wafat nanti, kita meninggalkan kebaikan, meninggalkan asar, bekas-bekas peninggalan yang baik, yang akan dikenang oleh orang lain, walaupun sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun. Al-Habib Munzir Al-Musawa, beliau tidak dikenang dengan politiknya, karena beliau memang tidak terjun di dunia politik. Bukan dengan kekayaannya, bahkan kekayaannya, hartanya, uangnya. Saya tahu persis ketika beliau sering beliau mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, lalu dibagi-bagikan kepada muridnya, dibagi-bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika beliau wafat, beliau masih mengontrak rumah di Jakarta Selatan, di dekat Masjid Al-Munawwar, di komplek Liga Mas, di dekat Masjid Al Munawar Pancoran Jakarta Selatan. Padahal kalau beliau mau ingin punya rumah yang besar, yang megah. Berapa banyak orang-orang yang dekat kepada beliau, yang cinta kepada beliau, yang menginginkan beliau memiliki rumah yang besar, majelis yang besar, atau akan dibangunkan pesantren yang megah dan besar. Tetapi beliau tidak mau. Bahkan beliau gunakan hartanya yang ada di hadapan beliau itu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, untuk mengenalkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia mencintai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al Imamul Haddad sahib Ratib, penyusun Ratib, Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al Haddad, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Ad-Da'watu Tammah wa Tadhkiratul Ammah, Risalatul Mudzakarah, Adab Sulukil Murid, Tathbitul Fuad, An-Nafaisul Alwiyah, dan masih banyak lagi, Ad-Durul Manzum. Selain beliau memiliki kumpulan zikir-zikir, doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disusun oleh beliau menjadi ratib. Ada lagi Wirdul Latif yang dibaca pagi dan petang. Ada lagi Hizbun Nasr yang dibaca setelah sholat zuhur. Dan masih banyak lagi kumpulan zikir dan wirid beliau. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, da'a ilallah, berjuang mengajak menyuruh orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah bil fam wal qalam wal qadam. Dengan lisannya, dengan mulutnya beliau berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bil qalam, dengan tulisan-tulisannya, dengan pena yang beliau gunakan. Banyak mengarang kitab, banyak karya-karya beliau hingga saat ini yang sangat terkenal An-Nasaihud Diniyah. Dan beliau juga berdakwah di jalan Allah taala bil qadam, dengan langkah kaki beliau, dengan tumit beliau, dengan kaki beliau. Bil fam wal qalam wal qadam. Bagaimana dengan kita hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Sudahkah kita mengajak orang ke jalan Allah? Menyeru mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah bukan hanya di podium, bukan tugasnya para ulama saja, bukan tugasnya guru-guru ngaji saja, tetapi tugas individu setiap muslim, baik laki maupun perempuan, ia wajib memiliki tugas yang mulia ini, wazifah nabawiyah, tugasnya para nabi, tugasnya orang-orang saleh, tugasnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Imamul Haddad beliau mengatakan di dalam syair nasihatnya, wa khudh min ulumiddini haddan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Ambil bagian daripada ilmu agama yang banyak. Wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu tersebut, dengan ilmu yang bermanfaat tentunya, maka seseorang akan menjadi tinggi mulia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Al-Habib Mundhir Al-Musawwa alaihi rahmatullah, beliau dikenal bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan suksesnya di dalam dunia politiknya, tetapi beliau dikenal dengan ilmunya yang bermanfaat, dengan mahabbahnya, cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini udah ngantuk apa belum ini Bapak sekalian? Bu, sudah jam 12 loh ini. Ini sudah midnight ini. Jam 12. Biasanya di sini saya dengar acara pengajian Tabligh Akbar itu hanya sampai jam 12, ya. Iya, betul. Nah, itu udah ditutup ini, udah selesai ya. Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Sama pertanyaannya. Lanjut apa? Terus sama juga ya. Nah hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kesuksesan beliau bukan karena dunianya. Jangan kita biarkan diri kita yang bodoh ini. Jangan kita biarkan diri kita yang bodoh. Lalu kita teruskan kita biarkan, kita lanjutkan dan kita wariskan kebodohan kepada anak cucu kita. Maka kita hadiri majelis-majelis ilmu, belajar ilmu yang banyak. Di Solo, di Sukoharjo ini banyak para habaib, para kiai, para guru-guru ngaji, yang mana tugas kita untuk belajar dan belajar. Dengan ilmu seseorang, tentu dengan ilmu yang bermanfaat, akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Walaupun dia tidak ingin dimuliakan, walaupun dia tidak ingin disanjung dan dipuji, tetapi dengan sendirinya tentu orang akan memujinya, orang akan memuliakannya. Para ulama-ulama salihin di dalam manaqibnya, baik Habib Munzir atau juga Kiai Imam Hambali alaihi rahmatullah, walaupun sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun hingga ratusan tahun, mereka masih tetap disebut, dikenang, dikirimkan surah Al-Fatihah setiap hari, dikenang, disebut kebaikannya oleh banyak manusia setiap hari. Ulama-ulama besar dahulu, Imam Madhab yang empat, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau juga Kiai Imam Hambali ini, walaupun bukan Imam Hambali yang dahulu, murid daripada Imam Syafi'i, mereka walaupun sudah ratusan ribuan tahun disebut dan dikenang namanya. Tapi orang jahil, coba, orang yang tidak mendatangkan manfaat, jangankan sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan baru kemarin sore dia wafat, tidak ada orang lain yang menyebutnya, tidak ada orang yang mengenangnya, tidak ada orang yang menyebut kebaikan-kebaikannya. Tidak ada satu orang pun di dalam sehari yang mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepadanya. Tapi para ulama, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, penyusun Simtud Durar, yang kita baca tadi maulidnya, di sini ada cucu-cucunya, Habib Muhammad dan Al-Habib Habsyi, subhanallah, walaupun beliau sudah 100 tahun lebih wafat, sudah satu abad yang lalu, setiap hari berapa ribu orang, jutaan orang bahkan membaca Simtud Durar, membaca kitabnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad 3 abad yang lalu, setiap hari ribuan orang membaca kitab An-Nasihuddiniyah. Bahkan dikaji di mana-mana, bukan hanya di Pulau Jawa, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, dimanapun, setiap hari, setiap malam, banyak di antara kita membaca ratibnya, subhanallah. Itulah keuntungan para ulama, orang-orang saleh yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin sedikit lagi ya. Nah, sedikit lagi ya. Ini waktu kayaknya sedikit sekali nih. Belum Habib Salim bin Salahuddin bin Jindan nanti. Di dalam Al-Quran surah At-Tur. Surah At-Tur kalau tidak salah ayat 21, tolong dibuka. Di sana Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak cucu mereka, oleh keturunan mereka dengan keimanan. Dilanjutkan oleh anak cucunya, oleh keturunannya dengan keimanan. Maka Allah Ta'ala berjanji, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan, kami kumpulkan mereka, kami gabungkan dengan mereka orang tuanya, dengan para leluhurnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tapi kami tidak mengurangi sedikit pun kebaikan orang tuanya, kebaikan para leluhurnya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diikuti oleh anak cucunya, oleh zuriyahnya. Maka di dalam ayat Al-Qur'an ini di situ ada janji Allah Ta'ala, alhaqna bihim, alhaqna, alhaqa yulhiqu alhaqna. Kami hubungkan, kami kumpulkan mereka dengan orang tuanya, dengan para leluhurnya. Walaupun amalan anaknya cucunya, muridnya tersebut tidak sebanding dengan orang tuanya, tidak sebanding dengan gurunya, asalkan mereka tidak menyimpang, mereka melanjutkan perjuangan gurunya Al-Habib Munzir Al-Musawa, dari gurunya Al-Habib Umar bin Hafidh, dari gurunya lagi para ulama-ulama hingga kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala berjanji selama kita tidak menyimpang, mengikuti mereka dengan keimanan, kita yang bodoh ini, kita yang jahil ini, kita yang banyak lalai, kita yang banyak lupa kepada Allah, kita yang tidak memiliki amal, kita yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan ini, walaupun hanya sedikit mungkin amal kita, yang belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan salawat. Kalau salawat sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterimanya. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hataman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Amal ibadah kita yang lain, Pak, Bu, kita salat, kita puasa, baca Quran, haji dan yang lainnya, bisa diterima, bisa enggak, bisa makbul, bisa mardud. Haji, al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga, kalau diterima. Tapi jika ditolak oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan ketika seseorang membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Allah Ta'ala, para malaikat mengatakan, la labbaik wa la sa'day, engkau tidak mengabulkan, engkau tidak memenuhi panggilanku, dan engkau tidak mendapatkan as-sa'ada, kebahagiaan, fahajjuka mardud, hajimu ditolak. Kita puasa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, yang menjalankan ibadah Ramadan, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Itu kalau diterima. Tapi kalau ditolak oleh Allah Ta'ala, subhanallah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Tidak ada dapat dari pahala puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Yang baca Quran begitu juga. Nabi mengatakan kullu harfin bi asyri amsalih, satu huruf diganjar 10 hasanah. Kalau diterima, Bu. Tapi kalau enggak diterima, wal iyad billah, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada kalanya orang baca Al-Qur'an namun Al-Qur'an itu sendiri melaknatnya, wal iyad billah. Tapi beda dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya, tidak ada pendapat para ulama yang ditolak. Semuanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita sebagai anak, sebagai murid daripada guru-guru kita, kita dapat melanjutkan perjuangan orang tua kita dan guru-guru kita, menjadi golongan minal lahiqin, golongan minal lahiqin yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dan digolongkan bersama guru-guru kita insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan para jamaah yang hadir di malam hari ini, dan juga khususnya para panitia, para ulama-ulama, guru-guru kita yang hadir, para tetangga, para masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengeluarkan kita, tidak membubarkan kita dari majelis ini, acara haul ulama, dua ulama besar ini, melainkan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.